Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Ulul Maram ditulis oleh Al Habib Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Musala, kita sudah selesaikan bab ke-8 tentang sujud sahwi, sujud tilawah, demikian juga sujud syukur yang kesimpulannya itu semua adalah sunnah. Ya sunnah. Demikian juga bahkan sujud syukur. Ketika kita dapat kenikmatan kita sujud. Cukup hadis Bukhari Muslim kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika dapat kabar telah menerima taubatnya turun ayat maka beliau sujud syukur. Ka'ab bin Malik. Demikian juga kalau kita dapat kenikmatan sujud syukur. Kemudian apa bacaannya ulama alam? Ya tidak ada di situ hadis yang sahih yang menjelaskan. Ya kita kembalikan hukum asal ketika sujud ya doanya adalah zikir yang dibaca ketika sholat. Kemarin sudah kita sebutkan tentang beberapa hadis yang kemudian dhaif, tapi demikian amalan para ulama. Tapi khusus zikir khusus ketika sujud sahwi, sujud tilawah atau sujud syukur tidak ada. Ya kecuali zikir yang dibaca ketika sholat. Kemudian kita masuk bab ke-9, ya masih di kitab Musala. Adapun kitab yang pertama itu kitab Thaharah, sudah selesai. Ini kitab Musala. Kuali beliau rahimahullah taala bab salat tatawu, salat tatawu. Imam Sunan belum mengatakan salatul abdi tatawu. Ada yang dihapuskan di situ al-abd. Itu batil masdar ila maf'ulihi. Ini penyandaran masdar, ini salat kepada apa? Kepada maf'ulnya yaitu abd. Iya. Ya, yakni at-tatawu di sini dan dihapus pelakunya itu hamba ini, yaitu disebutkan tatawu ini nafilah. Ya, tatawu ini tambahan nafilah. Sebutkan di tautilah kamu oleh Syekh Abdullah Basam rahimahullah. At-tatawu itu dari wasan tafa'ala tafa'lu. Tafa'ulan kan itu, tatawu. Ya, berarti di sini masalahnya tatawu tadi. Ya, disandarkan ya kepada masdar. Gitu. Maf'ulnya sholat dihapuskan pelakunya. Jadi tatawu di sini adalah masdar dari wasan tafa'ala min ta'a, ya dari awal asal kata ta'a ini taat, idang qada apabila dia itu ya melaksanakan, ya mengikuti. Wa tatawu lughatan fi'lu ta'a, secara bahasa tatawu itu adalah perbuatan taat, ya itu aja sudah. Ya tatawu itu mengikuti wasan tafa'ala. Ya, dan maknanya adalah secara bahasa perbuatan taat. Secara syariat ya dan secara istilah taat ghairu wajibah. Taat ghairu wajibah. Ketaatan bukan yang wajib. Ya, itu tatawu bukan wajib, tapi ketaatan yang dia itu sunnah saja. Min shalah dari salat dan sedekah dan sedekah. Ya, jadi secara syariat tatawu itu adalah apa? Amalan taat bukan wajib. Dari sholat, wasodak ataupun sedekah, wasom ataupun puasa, wahaj, demikian juga haji, demikian juga jihad. Yang dimaksud di sini ya adalah as-sholawat alati laysat wajibah. Pembahasan kita ini sholat tatawu ini sholat ya sholat yang bukan wajib. Jadi sholat tatawu ini sholat sunnah, sholat bukan wajib. Tatawu itu dari ta'ah ya tu'u. Taat. Dan sebutkan di sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata tahu tukamilu bil faraid, salat tatawu, salat sunnah berarti kan itu menyempurnakan yang wajib, yang faraid, yang fardu. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ilam yakun musalli atamah, apabila orang yang salat ya itu tidak menyempurnakan. Jadi kalau dia tidak menyempurnakan salat wajib, sholat sunnah ini akan memenuhinya, ya akan menyempurnakannya. Selain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat wajib dan sholat wajib ini adalah rasul mal, sholat wajib, sholat lima waktu itu adalah rasul mal, modal, kepalanya harta ini modal. Bahwa asal tijarah itu adalah asal seorang melakukan jual beli. Bahwa bihi tahsulun najah, dengannya mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Wa nawafil hiya rabbuhu. Nawafil salat tatawu ini tambahannya adalah untungnya. Nah, jadi salat wajib itu modalnya. Salat sunnah itu adalah untungnya. Wa bihal fawz idarajat. dan dengannya itu mendapatkan keberuntungan di derajat-derajat yang tinggi. Kemudian mereka menyebutkan di antara paling abdulnya tatawuk itu adalah jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, ya, ucapan seperti ini. Bukan mutimih rohdala ta'alimul ilmu wa ta'alimi yadkulu ba'du bil jihad. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya, ya, itu masuk di dalam jihad. Wal ilmu khairun ma'an faqad bihi anfas budilat bihi al-mahaj. Jadi ilmu itu adalah sebagus-bagus orang menginfakkan. Ilmu itu adalah paling bagusnya seorang menginfakkan diri-diri mereka dan mengerahkan kemuliaan-kemuliaan. Ya, ya. Kemudian juga sekolah Imam Nawawi, kita bakal salaf, sepakat salafus soleh. Anak istiqol bin ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, abdul min istiqol bin awfil sholah. Lebih bagus dari sibuk dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Wasiyam dan puasa, tasbih. Dan yang selain itu. Ya, ya. Ya, tapi bersama dengan itu, seorang yang dia itu mencari ilmu harus dihiasi dengan apa? Dengan amalan-amalan sholat. Jangan kemudian ya, setelah mengetahui keutamaan menuntut ilmu kemudian meremehkan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, ya, sholat-sholat tatawuk yang rawatib, ya, sholat rawatib mengiringi sholat-sholat wajib. Jangan sampai orang yang mencari ilmu atau kita mengenal sunnah kemudian meremehkan ya dua rakaat sebelum subuh. Ini adzan subuh masih ngorok, ini tidak bagus. Adzan subuh sudah bangun, bersiapkan diri sebelumnya ada sholat malam. Tiga rakaat, satu rakaat, ya, menjaga dua rakaat sebelum subuh, dijaga. Namanya penuntut ilmu lebih lebih lagi untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan, puasa, ya, puasa tiga hari setiap bulan, ya, atau Senin Kamis atau semisalnya. Ini menyebabkan dengan amalan ketaatan. Dan mereka yang paling pantas orang yang punya ilmu, demikian juga orang yang telah belajar sunnah paling pantas untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Karena itulah keuntungan yang dia miliki. Ya, kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis yang pertama, jadi itu ada hadis yang 321. Qala radhiyallahu an Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini utamaan seorang banyak melakukan salat sunah. Qala, beliau mengatakan di sini sebagai Imam Muslim. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwa sahabat ini Rabi'ah bin Malik ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan dia termasuk ahli suffah, ya, orang-orang muhajirin yang tidak punya tempat, tinggal di masjid, di halaman masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena khadiman li Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya. Saya bahu khadiman wa rasimahu khadarun safar, bersama dengan Nabi lama sejak dulu. Terus menerus mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan hadar, mukim ataupun safar, meninggal tahun ya 63. Ya, gitu. Punyanya Abu Firas. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan kepada sahabat ini. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik. Ya, idza sana'aikum ma'rufan, apabila ada seorang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah. Kalau tidak bisa membalas, maka ucapkan jazakumullahu khairan. Maka di sini sesuai bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan sahabat ini. Ya, Nabi mengatakan, "Sal, mintalah kamu." Ya, ternyata meminta, diberi kesempatan minta sesuatu yang besar. Bahkan tuh mengatakan, "As'aluka, aku minta pada engkau murafaqatika fil jannah, untuk menemani engkau." Ya, murafaqataka. Maksudnya, aku minta pada engkau ya Rasulullah untuk sebagai rafiqmu, sebagai temanmu di dalam surga. Kedudukannya tinggi bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengatakan, "Au gairu dzalik," atau selain itu. Ini pertanyaan yang besar ini, dan inilah tujuan mereka para sahabat. Ya, amalan apa yang afdol? Ya, Rasulullah tunjukkan pada amalan apa yang paling afdol. Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk mendapatkan surga. Bahkan tuh aku katakan, "Wa dzata," dia itu, dah itu yang aku minta. Kalau maka Nabi mengatakan, "Fa'ini," maka tolonglah aku ala nafsika, untuk kebaikanmu sendiri, untuk dirimu sendiri, bika salati sujud, dengan banyaknya sujud. Rawi Muslim, Sunan Imam Muslim. Dari sinilah sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimah taala menyebutkan bahwa banyak rakaat lebih bagus daripada panjangnya berdiri. Tulul qiyam. Ya, panjang berdiri itu juga bagus tuh. Lama salatnya itu. Tapi dari hadis ini kan Nabi menganjurkan untuk banyak sujud kan itu. Berarti banyak rakaat. Tidak mungkin banyak sujud kecuali dengan banyak rakaat. Dari sinilah disebutkan dari Imam Adz-Dzahabi bahwa berkata sebagai anak beliau ini Abdullah bin Ahmad mengatakan kan Nabi adalah bapakku ini Imam Ahmad itu sholat satu hari semalam 300 rakaat. 300 rakaat coba bayangkan. 300 rakaat kita ini berapa rakaat? Ya, dalam hidup kita tidak pernah mungkin 300 rakaat. Ketika dicambuk kemudian dia pun letih, sakit dan sebagainya 150 rakaat saja. Ibnu Taimiyah belum mengatakan tidak ada lebih cepat satu rakaat itu kalau tumakninah ya yang kurang dari 1 menit. Ya, ini 1 menit. 1 menit itulah satu rakaat sudah. Berarti 100 menit untuk salat sunnah, untuk salat ya. Berapa itu berarti? Kalau 1 jam 60 berarti 5 jam untuk salat. Ya, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di situ ada hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan ya salat tawaf, salat sunnah. Di antaranya selain ini ada riwayat Imam Muslim juga. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dari hadis Tauban dan Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tasjud." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud lillah untuk Allah Subhanahu wa taala sejelatan dengan satu sujud, illa rafa'akallah biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat denganmu dengan amalan tersebut dengan sujud itu derajat. Ya, wa khata'an ka biha khati'an, dan Allah hilangkan dari engkau kesalahan. Jadi tidak seorang itu sujud kecuali tingkat naikkan derajatnya dan Allah hapuskan kesalahan. Ini di antara keutamaan salat sunnah. Ya itu. Buat di sini, sudah ini.